berkumpul bersama di rumah Bu Lisa, gitu, dalam rangka tolabul ilmi. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita, menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho, dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua, Bapak Ibu. Dan karena ini adalah amal soleh, maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Sore hari ini kita akan membahas bab 15 halaman 199, yaitu dialog antara penduduk surga, penduduk neraka, dan penduduk A'raf. Ya, itu ayatnya surat Al-A'raf ayat 44 sampai 47. Sudah ketemu Bapak Ibu ayatnya? Oke. Surat berapa tadi? Al-A'raf surat ke-7 ayat 44 sampai 47. Mari kita ambil barokah dengan membaca dulu bersama-sama surat Al-A'raf ini. Saya baca dulu, nanti Bapak Ibu menirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار malah hilang suaranya. Saya baca dulu ya, wes nanti jenengan setelah saya selesai baca baru mengikuti semuanya. Wajib mengikuti karena ini kan satu hurufnya itu kan 10 apa? Kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya baca dulu. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Ya, sudah ya. Ini semuanya wajib mengikuti Bapak Ibu ya, karena ya lagi-lagi saya ulangi hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bi kulli harfin hasanah, maka bagi dia pada setiap satu huruf itu ada satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, tetapi alif itu satu huruf, walamun harf, lam itu satu huruf, wa mimun harf, dan mim itu adalah satu huruf. Ini ada yang tahu berapa huruf ini Bapak Ibu? Nggih. Banyak ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua ketika membaca ayat ini. Saya dulu, 1, 2, 3. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Itu fa'al wajadtum, itu dalil tidak dibaca. Jadi fa'al wajadtum ya. Jadi dal itu diidghamkan pada ta, bukan wajadtum ya, wajadtum ya. Fa'al wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Ayo. Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alaz-zalimin. Ayo. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna 'iwaja. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna 'iwaja. Wa hum bil akhirati kafirun. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ وَإِذَا صُرِفَتْ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Jadi wanada memanggil. Ashabul jannati penghuni surga, ashaban nari penghuni neraka. Ini pelajarannya apa kira-kira dari ayat dan penghuni surga memanggil penghuni neraka. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Berarti ini menunjukkan iman kepada surga dan neraka, dan itu bagian iman kepada hari kiamat. Itu masuk dalam iman kepada al-ba'ats, hari kebangkitan, wal jaza, dan hari pembalasan. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi masuk pada iman kepada hari kiamat. Nah, memanggil ngomong apa penghuni surga? Angkod wajadna, ya, angkod wajadna, sungguh kami telah mendapatkan, ya, kami telah memperoleh ma wa'adana rabbuna haqqan. Ma apa? Wa'adana yang dijanjikan kepada kami, rabbuna oleh rabb kami, haqqan sebagai sesuatu yang benar. Nah itu kan bisa dibaca panjenengan Bapak Ibu, sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang dijanjikan rabb kami, ya, rabb kami kepada kami. Fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Fal wajadtum, apakah kamu telah memperoleh apa? Azab, ya, azab. Ma wa'ada rabbukum haqqan, yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu, ya. Qalu na'am, mereka menjawab iya. Ini pelajarannya apa Bapak Ibu? Ini kalau di ilmu dunia itu jenenge nyukurno, jenenge ngapokno. Kalau panjenengan melihat ada orang jatuh, itu kan dia sakit bukan jatuh? Sakit. Tapi enggak terlalu sakit kalau semua orang diem. Tapi sudah jatuh malah dilokno pisan kapok kon ya, rasakno mati ya pisan ngono iki kapok kon gitu. Itu lah tambah mangkel ya. Nah, itu berarti azab tambahan bagi penghuni neraka. Kenapa Bapak Ibu? Ya Allah itu kan Maha Adil. Banyak orang di dunia itu kan dizalimi, ya. Dizalimi, belum sempat membalas kepada orang yang mendzalimi, dan rata-rata penghuni surga itu bek dengan orang-orang yang dizalimi, karena kalau orang zalim pasti masuk neraka kayak di sini ini. Karena belum sempat ngapokno, belum sempat nyukurno, ini sekarang kesempatan. Ya, karena penduduk neraka kondisinya lemah, ya mau tidak mau mereka mengakui qalu na'am. Iya, benar itu. Ya, karena apalagi enggak mungkin mereka ngeyel kan, enggak mungkin mereka bantah karena sudah kondisi hina dina seperti itu, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan saya dan panjenengan sebagai penghuni surga, Bapak Ibu yang nanti nyukurno penduduk neraka, cek lego hati ini gitu kan. Kenapa ndak berdosa? Ya ndak, wong di surga kok. Yang namanya ada dosa, ada wajib, ada makruh, ada haram, itu ketika panjenengan hidup di dunia. Kalau sudah hidup di akhirat ndak ada. Tinggal manen ya, tinggal manen. Nah, fa'adzana mu'adzinum bainahum. Fa'adzana mu'adzin, adzan kan mengumumkan. Maka seorang mu'adzin menyerukan. Ini malaikat, imma malaikat Malik atau malaikat yang lain, ya, menyerukan di antara mereka an la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah itu atas orang-orang zalim. Apa arti laknat? Laknat itu mudah-mudahan Allah menjauhkan rahmat dari orang yang dilaknat. Jadi kalau kita mengucapkan laknat Allah atas fulan, itu berarti maknanya semoga Allah Ta'ala menghindarkan rahmat Allah darinya. Makanya ada pendapat Bapak Ibu, kalau kepada seorang muslim yang jelas orangnya itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau kepada kelompok, laknat Allah atas orang-orang zalim, laknat Allah atas para maling, laknat Allah atas para kafirin, ya, para murtadin, itu tidak menjadi masalah. Ada pendapat seperti itu, meskipun ada pendapat yang lain yang membolehkan melaknat individu. Nggih. Itu laknat. Tetapi kalau bisa dihindari, Bapak Ibu, nggih. Kalau bisa dihindari. Karena kalau orang yang kita laknat itu bukan orang yang patut dilaknat di sisi Allah Ta'ala, maka doa itu akan balik kembali kepada orang yang mengucapkan. Nah, ini laknat Allah atas orang-orang yang dolim. Orang-orang dolim sini siapa? Nah, dijelaskan pada ayat berikutnya, ya. Alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang apa ya sudduna, menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang mau belajar enggak boleh, orang mau sholat enggak boleh. Ada enggak Bu begitu, Bu? Ya. Jadi ini orang-orang alladzina yasudduna an sabilillah, menghalangi manusia menuju jalan Allah. Mungkin masuk di sini ya, ada mungkin pengajian dilarang, ada mungkin begini enggak boleh gitu. Wa yabghunaha iwaja, artinya apa? Dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok. Pingin kelihatan kalau Islam itu agama teroris, Islam itu agama radikal, Islam itu agama yang jahat dan lain sebagainya gitu loh. Jadi image-nya biar Islam seperti itu agar orang-orang benci kepada Islam. Ada enggak orang-orang seperti itu, Bapak Ibu? Iya. Yang ketiga, wahum bil akhirati kafirun, mereka kepada akhirat itu kafir. Jadi untuk orang zalim di sini harus orang kafir, Bapak Ibu. Siapapun yang memiliki sifat ini, maka dia zalim yang pasti masuk neraka. Adapun wahum bil akhirati kafirun, mereka kafir kepada akhirat. Kafir di sini ada dua kemungkinan. Bisa kafir betulan yang dia memang enggak percaya kepada akhirat. Kan ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu kan cuma sekali, hidup itu kan cuma di dunia aja, nikmati ya, nanti reinkarnasi lagi, mati reinkarnasi lagi, enggak ada akhirat, enggak ada apa gitu. Atau makna kafir di sini mungkin orang Islam juga. Orang Islam juga tapi dia mengingkari. Misalnya begini Bapak Ibu. Sekarang kan banyak orang yang ngerti ada surga, ngerti ada neraka, ya kan? Tetapi imannya kepada surga dan neraka itu mestinya kalau orang itu beriman kepada surga, itu kan dia terdorong untuk melakukan amalan-amalan yang bagaimana agar dia bisa masuk surga. Dan ketika dia mengimani di sana ada neraka, dia menghindari amalan-amalan dosa-dosa yang dengan itu menjerumuskan dia ke dalam neraka. Dan sekarang banyak orang Islam tapi pemikirannya liberal gitu loh. Nah, itu bisa masuk di sini juga. Ya, termasuk kepada akhirat mereka ingkar. Sudah sampai di sini ini. Wa hum bil akhirati kafirun. Nah, Allah ganti topik kemudian ya. Wa bainahuma hijab. Dan di antara penghuni surga, penghuni neraka itu terdapat hijab. Ya mungkin hijab itu namanya a'raf ya. Mungkin hijab itu namanya a'raf. Hijab itu dinding. Nah makanya Allah mengatakan wa 'alal a'rafi rijal, di atas a'raf ya. Jadi hijab itu namanya a'raf. Di atas a'raf itu rijalun, apa rijalun? Ada orang-orang ya'rifuna kullam bisimahum, orang-orang itu mengenal kullan masing-masing penghuni surga, masing-masing penghuni neraka, bisimahum dengan apa? Ciri-ciri mereka. Jadi penghuni surga itu ada ciri-cirinya, penghuni neraka juga ada ciri-cirinya. Ada yang tahu ibu-ibu apa ciri-cirinya? Silakan dibuka halaman 205. Ya, itu kan ada surat Abasa itu. Ayat 38 sampai 42. Untuk ciri-ciri penghuni surga itu wujuhun yauma idzin musfirah. Ketemu? Ya. Surat apa? Halo? Surat Abasa ayat 38 sampai 42. Pada surat Abasa ini Allah menjelaskan ciri-ciri penghuni surga, ciri-ciri penghuni neraka. Penghuni surga, wujuhu yawma idzim musfirah, banyak muka pada hari itu berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa dan bergembira ria. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu. Tarhaquha qatarah, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Ini ciri-ciri siapa ini kira-kira? Penghuni neraka. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Nggih. Jadi orang-orang yang ada di atas A'raf ini kenal, Bu. Ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Ya, dan mereka melihat karena mereka di bawah. A'raf ini kan tempatnya kan tinggi kan? Ya, tinggi. Jadi wa'alal a'rafi rijalun. A'raf, a'raf itu tempat tinggi antara surga dan neraka. Nah, adapun orang-orang yang di atas a'raf itu siapa? Jadi ashabul a'raf itu siapa? Nanti ada penjelasannya, Bapak Ibu. Ashabul a'raf itu ada 3 pendapat. Satu, mereka itu orang yang 50-50. Kebaikannya 50, keburukannya juga 50. Itu yang pertama. Pendapat kedua, ada kok ini kok di buku kita kok. Di halaman mana itu? Halaman 205 ya. Iya. Itu pertama, jadi orang yang kebaikannya 50, keburukannya 50. Yang kedua, mereka itu orang-orang yang mati syahid. Pendapat kedua, mereka itu orang-orang yang mati syahid tetapi berangkat jihadnya tidak izin bapak ibunya. Nah, jihad ketika fardu kifayah bukan fardu ain, itu kan harus ada izin dari bapak ibu kan. Nah, makanya ketika ini fardu kifayah mereka tidak izin, itu berarti durhaka, sehingga kedurhakaannya ini menghalangi mereka masuk surga, tetapi mati syahidnya mereka menghalangi masuk neraka. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, halaman 206 ya, paragraf terakhir paling bawah, ashabul a'raf adalah mereka yang mempunyai dosa-dosa besar dan keputusan mereka ada di tangan Allah. Mereka berdiri menunggu di atas A'raf. Cuma keutamaannya, Bapak Ibu, penduduk A'raf ini enggak ada cerita, enggak ada berita bahwa mereka masuk neraka. Cuma penjelasannya mereka itu yang paling terakhir masuk surga. Setelah semua penghuni neraka masuk neraka, semua penghuni surga masuk surga, baru mereka itu masuk ke dalam surga. Tetapi tidak ada penjelasan bahwa mereka diadab, tidak ada. Itu a'raf. Ya, jadi ada a'raf, ada rijalul a'raf ya. A'rafnya dinding antara surga dan neraka. Sementara orang-orang a'raf tadi itu pendapat ulama ada 3 tadi. Nah, mereka ini mengenali Bapak Ibu masing-masing penghuni surga dan penghuni neraka. Karena ya, penghuni surga memiliki ciri-ciri, penghuni neraka memiliki ciri-ciri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua penghuni surga, Bapak Ibu, tanpa adab, tanpa hisab. Kemudian wanadau, mereka memanggil. Mereka ini siapa? Iya, ashabul a'raf memanggil ashabal jannah, kan melihat kan, ketika melihat penghuni surga masuk surga itu mereka memanggil ansalamun alaikum ya Allah, selamat wenak tok pondoke pian kabeh itu gitu. Lam yadkhuluha, nah ini mereka belum masuk surga, belum masuk surga. Wahum yatumaun, padahal mereka suangat pingin masuk surga. Surga ya, tuma'un itu kan dari kata tomak ya. Apa tomak itu? ruwatu. Jadi kepingin nang segera masuk surga. Cuman mereka masuk surganya kari-kari, Bapak Ibu. Wa idza surifat absaruhum, dan ketika pandangan mereka dialihkan, siapa yang mengalihkan? Ya Allah. Allah mengalihkan pandangan mereka tilqa'a ashabin nar, kepada penghuni neraka. Qalu, mereka berkata, Rabbana wahai Rabb kami, la taj'alna ma'al qaumid dzalimin, jangan jadikan kami bersama kaum atau orang-orang yang zalim. Jadi ini Bapak Ibu, doa ini bisa diucapkan agar kita tidak berbuat zalim kepada siapapun, ya. Dan agar kita tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim, ya. Rabbana la taj'alna ma'al qaumid dzalimin, ya. Rabbana la taj'alna ma'al qaumid dzalimin. Ini artinya seperti itu, Ibu-ibu. Jelas ya? Nggih. Sekarang hubungan dengan ayat sebelumnya. Jadi sebelum ayat ini tuh ada ayat-ayat, Bapak Ibu. Nah, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu pasti ada munasabah. Munasabah itu namanya hubungan, keterkaitan. Sama seperti antara surat yang satu dengan surat berikutnya itu akan ada hubungannya. Contohnya seperti surat Al-Kautsar. Apa awalnya Al-Kautsar itu? Inna anzalnahu fi lailatin. Surat apa tadi? Oh ya, maaf ya. Al-Fil, maksudnya surat Al-Fil. Al-Fil itu apa? Alam Nasrah, bukan? Alam Taroh, ya. Ya, jadi Al-Fil. Itu surat Al-Fil. Sebelum Al-Fil apa? Quraisy, atau setelahnya? Quraisy. Jadi kaitan antara surat Quraisy dengan surat Al-Fil, Bapak Ibu ya. Intinya surat Al-Fil itu kan Allah bercerita tentang pasukan apa? Berkuda atau pasukan-pasukan kuda? Pasukan bergajah yang mau apa? Mau menghancurkan Ka'bah dari Yaman kan. Jadi seakan-akan dalam surat Al-Fil ini terdapat pertanyaan gitu loh. Kenapa sih kok Allah menghancurkan pasukan bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah? Itu jawabannya ada pada surat Quraisy, yaitu li'ila fi Quraisy. Ilaf itu kan kebiasaan. Jadi jawabannya adalah untuk menjadikan eksis kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Yaitu ilafihim rihlatasyita'i wassoyif, rihlah setiap musim dingin, setiap musim panas. Jadi begitu jawabannya. Nanti namanya munasabah. Nah sama, mari kita baca dan lihat di buku kita, Ibu. Pada ayat sebelumnya, ketika pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan ancaman yang diberikan kepada orang-orang kafir, serta pahala melimpah yang diberikan kepada orang-orang ahli ketaatan dan iman. Maka Allah menjelaskan dialog yang terjadi di antara dua kelompok ini setelah masing-masing menetap di tempatnya dalam surga atau neraka. Jelas ya Bapak Ibu ya? Dialog ini menunjukkan penduduk surga melihat penduduk neraka dari tempat yang tinggi. Memang surga itu di mana? Di atas, neraka di bawah. Dan ini menambah pengetahuan penduduk surga tentang nikmat Allah yang mereka dapatkan. Sementara penduduk neraka semakin sedih dan menyesal atas kondisi hina mereka akibat lalai saat hidup di dunia. Jadi mereka dibuat dialog ya sama Allah, ada dialog seperti itu. Biar penduduk neraka itu yang sudah masuk neraka, yang sudah ndak uenakpol, yang sudah diazab siang malam nggak pernah berhenti, cek tambah kapok gitu loh. Dengan adanya dialog ini, tadi kan saya katakan orang itu wes jatuh, tertimpa tangga, diomelin bisa, iya kan? Ya, jadi itu malah kadang-kadang omelan itu malah lebih menyakitkan hati gitu kan. Tetapi kalau buat penghuni neraka ya tambah kapok gitu loh. Ya, sesuai dengan perbuatan mereka. Meski surga berada di atas langit yang paling tinggi dan neraka berada di bawah bumi yang paling bawah, tapi dengan kehendak Allah dan kekuasaannya, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Innama amruhu apa? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Ya seperti kayak jarak antara bumi dan langit itu kan 500 tahun perjalanan. Antara langit yang satu dengan yang langit berikutnya itu kan 500 tahun perjalanan. Tapi ketika roh itu meninggal, Bapak Ibu, itu kan naik itu mudah sekali, cepat seret gitu. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segalanya. Jadi intinya meskipun surga di atas paling tinggi, neraka paling bawah di bawah, tapi itu sangat mudah sekali bagi Allah untuk menciptakan namanya dialog ini gitu. Sehingga seruan penduduk surga ini meski dalam jarak yang sangat jauh tetap saja terjadi, apalagi alam akhirat mempunyai kondisi yang berbeda dari alam dunia. Jadi salah satu perbedaannya. Ya sama seperti alam mimpi ibu-ibu ya dengan alam nyata ya. Kalau di alam nyata jenengan pergi itulah butuh ruang, butuh waktu ya kan. Tapi ketika dalam mimpi itu kan, mimpi itu senang diwai, cepat ya kan. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan ibu-ibu. Sekarang tafsiran ayat, ada yang mau baca kah? Ye. Ada mikrofonnya Mas Galih. Mas Galih kok lemas ngeten, Bu. Ya rapi nangan. Lian ngelamun Bu Lisa. Nggih, 201 tafsiran ayat. Nggih, 201 tafsiran ayat. Penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka. Halaman 201, halaman berapa? Dua ratus satu tafsiran ayat. Ya. Setelah menetapnya dua kelompok dalam surga dan neraka, maka sebagai penghinaan kepada penghuni neraka, Allah mengajak penduduk surga menyeru mereka yang ada di dalam neraka. Oke, jadi digarisbawahi sebagai penghinaan. Jadi biar tambah-tambah siksaannya gitu. Jadi siksaan maknawi ada, siksaan lahiriah juga ada. Lanjut, Mas Galih. Di sini setiap penghuni surga memanggil siapapun yang mereka kenal dari penghuni neraka. Ya, jadi dipanggil. Mereka itu kenal. Ya kayak kita hidup di dunia gini loh, bukan kenal ada maling, ada apa gitu kan. Dipanggil kapok kan ya, piye-piye kok kelakuan lu kok ngene gitu gitu. Ya mungkin tapi masa penghuni neraka ngomel-ngomel sampai ngomong elek kan insyaallah ndak ya, penghuni surga maksudnya. Ya, tapi intinya yang dipanggil itu adalah orang-orang yang dia kenal. Lanjut Mas Galih. Mereka menyeru, wahai penghuni neraka, kami telah mendapat nikmat dan kemuliaan yang dijanjikan kepada kami melalui lisan para rasul. Apakah kalian juga telah mendapatkan siksaan dan penderitaan seperti yang dijanjikan kepada kalian? Ya, jelas ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Lanjut. Tentunya pertanyaan seperti ini tujuannya untuk merendahkan, mencaci dan menghina. Mereka menjawab, benar, kami telah mendapatkan siksa atas kekufuran kami. Sekarang kami bergejolak dalam siksaan neraka. Jawaban ini menunjukkan orang-orang kafir pada hari kiamat mengakui bahwa dari Allah, apakah yang baik atau yang berupa ancaman adalah benar tanpa dilakukan sedikit pun. Iya, tapi pada hari itu Bapak Ibu nggih, ketika sudah sadar itu percuma sadarnya gitu loh, karena habis masuk neraka. Makanya kalau ingin selamat itu ya sadar itu sejak di dunia. Makanya pada akhir surat Al-Fajr itu kan Allah berfirman, yaqulu ya laitani apa qaddamtu li hayati fa yauma idzilla apa yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya, jadi ini percuma. Memang ketika sudah mati, ketika sudah masuk neraka itu baru sadar, tapi sadar itu percuma. Makanya sadar itu mumpung di dunia nang sadaro, jangan sampai sadar ketika sudah di akhirat, karena waktu itu sadar sudah percuma dan sia-sia, enggak ada gunanya sama sekali. Oke, lanjut Mas Gale. Penghinaan untuk penghuni neraka ini diiringi dengan penghinaan lain dari para malaikat. Para malaikat berkata kepada mereka. Ya, jadi tadi itu kan kalau pada ayat kita apa ucapan malaikat? Laknatullahi ala zalimin. Jadi yang ngelokno itu bukan penduduk surga tok, malaikat juga ikut ngelok-ngelok. Nah, pokoknya pendek laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Nah, kemudian penghinaan ini pada surat At-Tur ya. Ayo kita baca bersama-sama. Surat 52 ayat 14 sampai 16. Ayo 1 2 3. Hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun. Afasihrun hadha am antum la tubasirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Mohon artinya dibaca Mas Gali. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panasnya apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Jadi di sini ibu-ibu mari kita lihat, dan bapak-bapak dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Kasarannya itu rasa no ya gitu. Kon biyen iku gak pernah percaya iki rasa no kon kapok kon ya gitu. Gelo ndak iki maksud ini ki sihir. Gak nyawang tak kon biyen gitu kan ya. Nah, kalau coba panjenengan gitu kan lah duang kalau sibuk ya. Ya, jenengan misalnya ada murid misalkan ya. Murid atau siapalah atau anak terus diomelin kayak begitu kan muarah malah. Nah, itu nanti diucapkan kepada penghuni neraka, masuklah kamu ke dalamnya rasa nolonyo gitu. Maka kamu sabar atau enggak sabar, percuma kan sabar mega sabar. Padha wae gitu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini iman Bapak Ibu ya. Siapapun yang melakukan kebaikan pasti dibalasi oleh Allah Ta'ala. Siapapun yang melakukan keburukan pasti dibalasi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir, orang mukmin itu berhati-hati ketika dia berucap, ketika dia berbuat. Itu karena semua ada hitungannya gitu. Tapi kalau orang kafir, karena mereka enggak percaya adanya hisab, sehingga sa'uwenai dewi berbuat. Ya. Dan tadi saya katakan masuk kafir di sini ini bukan kafir yang agamanya bukan Islam. Ada juga orang Islam, tapi enggak percaya dengan yang namanya pembalasan. Gitu loh. Makanya kan ada enggak orang Islam, tapi mangan tanah orang. Ya. Ada enggak orang Islam, tapi kemudian menggandakan sertifikat tanah orang. Ada enggak? Padahal Muslim kan ya. Nah, apakah dia tidak percaya dengan azab nanti? Ya, percaya tidak percaya. Ya, mungkin ya mengingkari dari sisi yang lainnya gitu loh. Meskipun dia mengaku muslim. Padahal orang mukmin itu mengimani semua yang ghaib. Oke, lanjut. Cacian dan cacian dan penghinaan seperti ini pernah dilakukan Nabi SAW terhadap orang-orang kafir yang tewas dalam perang Badar. Saat mereka dilemparkan dalam sumur Badar, beliau berkata, iya, jadi batang-batang orang kafir itu, ya ini bagusnya Islam Bu ya. Jadi Nabi SAW itu setiap mendapati ada mayit, muslim maupun non-muslim pasti dikubur, dikuburkan. Rata-rata orang kafir itu kalau habis membunuh kan dikelelerno itu apa bahasa Indonesianya? Dibiarkan, nggak ditutupi, nggak apa gitu. Nah ini batang-batang orang kafir ini, ya saya ngomong batang karena kafir gitu. Ini muslim ya mayit lah. Karena orang kafir ya bangkai-bangkai gitu kan. Itu meskipun mereka kafir itu sama Nabi itu dikuburkan. Nah itu dilemparkan ke dalam sumur di Badar Bapak Ibu. Nah ketika melemparkan itu Nabi manggil nama-nama mereka. Ya halaman 203 itu. Ya Aba Jahl ibn Hisham, ya Abu Jahal anak Hisham gitu kan. Ya Utbah ibn Rabi'ah, Utbah anak Rabi'ah, dipanggil satu-satu. Wa Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Apakah kalian sudah mendapat siksaan yang dijanjikan Rabb kalian kepada kalian? Jadi yang namanya orang mati Bapak Ibu ya, itu dengan sekedar dia mati itu kiamatnya langsung berjalan. Makanya kalau kita ditanya kiamat itu kapan sih mulainya, tergantung. Kalau orang mati maka sejak dia mati itu maka langsung terjadi kiamat. Buktinya ini kan masih di dunia kan, jasadnya belum dikuburkan tapi sudah ditanya. Karena yang namanya adab kubur, nikmat kubur ya, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dalil-dalil yang sahih, itu terjadi pada ruh dan jasad secara bersama-sama. Lah bagaimana dengan orang-orang yang misalkan dibakar sampai habis jadi apa, jadi debu misalnya, atau yang dibuang di laut dimakan ikan hiu, atau yang mungkin digantung ya, kemudian dimakan burung tinggal tengkorak, atau itu gimana? Tetap yang namanya apa, azab sama nikmat itu datang ya. Cuma ya yang paling ngerti caranya adalah Allah Subhanahu wa taala, itu bukan urusan kita. Cuma kita imani bahwa yang namanya azab dan nikmat itu terjadi pada ruh dan jasad bersama-sama. Dalam arti bukan berarti ketika jasadnya enggak dikuburkan berarti enggak disiksa-siksa, enggak ditakok-takoki mbek mungkar nakir, enggak gitu loh. Nah, buktinya di sini kan Nabi mengatakan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian sudah mendapat siksaan yang dijanjikan Rabb kalian kepada kalian? Mereka sudah disiksa langsung itu. Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa? Sesungguhnya saya telah mendapat nikmat yang dijanjikan ini dengan sebenar-benarnya. Qalu, para sahabat heran, ya Rasulullah wa Rasulullah, tunaji qauman qad jayyabu. Bagaimana panjenengan kok ngajak dialog orang-orang yang sudah batang gitu kan? Jifa itu bangkai, ya. Jifa itu bangkai. Jadi qad jayyabu yang mereka telah apa? Menjadi bangkai. Qala, Nabi menjawab, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian tidak lebih mendengar dari mereka tentang perkataan yang saya ucapkan. Walakinnahum la yastati'una an yujibu, hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti orang mati mendengar enggak? Orang mati mendengar Bapak Ibu. Cuma mendengarnya di sini ya, cuma mendengar aja, bukan mendengar yang kemudian bisa nyemor, iya ya, enggak. Ya. Silakan dibuka suratnya, surat apa enaknya Ibu-ibu? Nggih. Sudah pernah kayaknya saya sampaikan ya, surat bahwa orang mati itu enggak mendengar. Ayo, ayat berapa itu? Surat apa? Silakan dibuka surat Fatir. Ayat berapa? Ye, surat 35 ayat 14. Sudah ketemu ibu-ibu? Jadi ini kaidah bahwa orang mati itu tidak mendengar. Maksudnya mendengar tapi enggak mendengar seperti orang hidup. Kalau orang hidup mendengar kan bisa nyemaur, bisa nurut, bisa mengambil yang benar ya. Kalau orang mati enggak bisa. Ye, sudah ketemu? Mari kita baca. Iltad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Mohon artinya Mas Galih. Jika kamu menyeru kepada mereka tidak akan mendengar semuanya. Ya, jadi Allah mengatakan kamu manggil mereka itu enggak mendengar. Itu pertama. Yang kedua, dan sekiranya mendengar mereka tidak dapat memenuhi permintaanmu. Ya, andaikan dikatakan ngotot, enggak itu nek wali bisa mendengar gitu kan. Ya wis, andaikan dia mendengar, kata Allah tidak memperkenankan permintaan, enggak mungkin bisa mengabulkan. Yang ketiga, pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Iya, yang ketiga, yang keempat, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu seperti yang diberikan Allah yang Maha Meliputi. Iya. Jadi begini ibu-ibu ya, secara umum memang hukum asal orang mati itu tidak bisa mendengar. Ketika ada dalil-dalil yang menyatakan mendengar, kan ada hadisnya ya sahih, kalau panjenengan yang laki-laki ya, yang perempuan kan khilaf di antara ulama ya, itu kalau kemudian ziarah kubur mengucapkan salam, kalau dulunya itu saling kenal mengenal, Allah mengembalikan rohnya untuk menjawab salam. Itu hadisnya sahih. Yang kedua, hadis Bukhari itu ketika seorang mukmin dikuburkan, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beranjak pergi para pengiringnya, innahu la yasma'u qur'ani alihim, dia tuh benar-benar mendengar bunyi terompah mereka, begitu. Ini dalil kedua. Dalil ketiga ini, ya, ketika Nabi membuang bangkai orang-orang kafir. Nah, adapun Al-Qur'an semuanya mengatakan mereka tidak bisa mendengar. Nah, karena Al-Qur'an sama hadis itu kan tidak mungkin bertentangan, maka dalil-dalil Qur'an yang mengatakan mereka tidak mendengar dengan hadis yang menyatakan mereka mendengar itu digabungkan. Berarti maknanya hukum asal Bapak Ibu, orang mati itu mutlak semuanya enggak bisa mendengar kecuali pada tiga kondisi. Kondisi pertama tadi itu ketika ada orang berucap salam ya. Kondisi kedua ketika apa? Ketika apa tadi ibu-ibu? Iya, ketika habis dikuburkan. Kondisi ketiga ini. Jadi pas kondisi tertentu saja. Nah, ada orang ketika dia mendapat berita bahwa orang itu mendengar, apa, mayat bisa mendengar, akhirnya dimutlakkan bisa mendengar kapanpun dan dimanapun. Nah, ini yang salah. Padahal mendengar itu ya pas ketika ada orang ucap salam tok, mendengar itu pas ketika dia baru dikubur, dikuburkan. Habis itu ya udah, enggak mendengar lagi begitu. Dan andaikan mendengar, kembali kepada surat Fatir tadi, enggak bakalan bisa nyemaur, enggak bakalan bisa mengabulkan keinginan kita. Dan ketika ada orang hidup kok memanggil minta hajat kepada orang mati, itu namanya syirik. Apa dalilnya kalau itu syirik? Nah tadi surat Fatir itu Allah mengatakan wa yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yakfuru nabi syirkikum, mereka akan apa? Mengingkari kemusyrikanmu. Ya salamu dewe sapa biyen kon sing nglakoni syirik nang aku gak ngongkon-ngongkon kan begitu. Jadi jojoan Bapak Ibu ya. Begitu jelas ya. Jadi orang mati mendengar boten? Boten. Jadi orang mati tidak mendengar. Orang mati itu sudah terputus amalnya. Orang mati sudah terputus amalnya. Jadi enggak bisa lagi Bu pengin teko ngaji seperti ini enggak bisa, pengin baca Quran enggak bisa. Makanya orang mati itu sangat butuh kepada doa. Kepada doa dan sedekah dari orang-orang yang masih hidup gitu. Kalau muslim ya, kalau muslim didoakan ya ada gunanya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, atau jenengan baca rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Atau selain berdoa juga mungkin ada orang anaknya atau siapa, aku tak bangun masjid atas nama bapakku misalnya, atau maksudnya dia bangun masjid tapi pahalanya untuk bapaknya, aku tak bangun sumur untuk pahalanya buat ibuku. Sampai enggak itu Bapak Ibu? Sampai, nggih. Itu sampai. Jadi orang mati itu sebetulnya sangat butuh kepada orang hidup karena mereka itu enggak bisa nambah amal ketika mereka dulu enggak melakukan amalan-amalan jariah. Nah, amalan jariah itu kan apa? Itu sedekah jariah ya, bangun masjid, bangun apa gitu kan. Atau ilmu yang dimanfaatkan orang lain, pernah ngajarkan Quran, pernah ngajarkan ngaji, atau pernah ngajarkan kebaikan, gitu kan? Terus ketika anak soleh, nah anak soleh itu dikatakan soleh kapan? Ketika mendoakan orang tua, gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Monggo Pak, jenengan si Tenasmani, Pak Sulistiono, baru datang hari ini. Dari mana? Cemeng, oh celak. Lihat tuh nggak ya Pak Sinten itu, Bapak Yabdi itu. Oke Pak Juar. Juahir. Oke. Oke, monggo Pak Sulis. Oke Pak Juahir. Kriteria baik pada kesaksian mayit. Kriteria baik pada kesaksian mayit. Mayit lapangnya gimana? Oh gitu. Jadi ya. Ya, jadi kriteria baik pada mayit. Itu kalau misalkan tetangga-tetangganya bilang dia orang baik ya baik gitu. Ya, jadi kan kadang-kadang memang begini. Kan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama para sahabat terus lewat mayit. Ketika lewat itu orang-orang bilang, oh, kiwong Nabi ada dia gini gitu. Terus Nabi bilang wajibat, wajib. Gitu. Setelah itu lewat lagi jenazah, orang-orang kan kenal. Nah itu orang-orang itu bilang, wah ini dulu orang itu pekerjaannya gini, bukan orang baik lah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wajibat. Baru setelah itu Umar bertanya, tadi kok panjenengan bilang wajabat ketika orang-orang bilang dia baik? Terus yang kedua, ketika orang bilang buruk kok panjenengan bilang wajib? Apa wajabat juga wajib? Nah, Nabi menjelaskan bahwa berarti kalau semua orang bersaksi bahwa dia orang baik, mungkin dulu ahli sholat, gak pernah menyakiti tetangga, gak pernah begini, gak pernah begitu, gitu kan? Kan orang kan tahu, Pak. Nah, kalau semua bersaksi seperti itu, maka dia memang penghuni surga. Sebaliknya kalau orang mengatakan dia ini perbuatannya begini, gak tahu sholat, suka mendem, segala macam, judi, dan lain sebagainya. Nah, semua orang menyaksikan seperti itu, maka dia juga wajibat, ya wajib masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum syuhadaullahi fi ardi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalian semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi untuk orang baik itu, tanya aja kepada tetangga-tetangganya. Kalau ada 3 orang saja bersaksi bahwa dia orang baik, insyaallah baik. Gitu loh. Insyaallah baik. Adapun yang dibalik itu ya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau orang Islam itu kalau secara lahir baik itu insyaallah baiklah. Karena kan memang kita kan disuruh menghukumi orang itu kan secara lahirnya kan. Adapun yang masalah batin kan kita enggak tahu. Gitu. Makanya dalam kaidah usul fikih itu dikatakan nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita menghukumi orang itu sesuai lahirnya, awalan lahirnya. Kalau secara lahir itu baik ya wis baik gitu. Wallahu yatawalla bisarair, adapun yang batin-batin yang rahasia-rahasia itu urusan Allah taala. Makanya kan kita diperintahkan untuk senantiasa husnudzon, senantiasa apa? Husnudzon. Tetapi ada orang-orang yang memang enggak pantas dihusnudzoni, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Makanya Umar bin Khattab itu mengatakan, man wada'a nafsahu mawadhi'at tuhmah, barang siapa suka meletakkan dirinya pada tempat-tempat yang dia menjadi dituduh orang. Ya, di tempat-tempat yang dia kemudian disuudzoni orang, ya. Kata Umar, fala yalumanna man asaa bihi dzon. Maka jangan mencela orang yang suudzon kepada dia. Ya, karena kalau orang baik itu enggak mungkin lah wong dikatakan baik tapi kok sombong, naik klub misalnya kan ya. Kalau orang-orang baik kan enggak mungkin sombong, mana orang baik itu ya nang masjid, orang baik itu yang baca Quran, bukan orang baik itu kemudian enggak tahu lah pokoknya apa kan, begitu kan sudah kelihatan. Ya, jelas Pak nggih. Insyaallah begitu, wallahu taala a'lam. Monggo berikutnya ibu-ibu. Monggo silakan nggih. Nggih. Nggih, karena penjelasan enggak terima ta. Nggih, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi beliau bertanya, katanya ada dosa-dosa besar tapi kok enggak diazab. Makanya bagusnya jadi orang Islam itu begitu, Bu. Jadi disebutkan dalam hadis itu nanti Allah taala itu mendatangkan orang Yahudi dan Nasrani untuk bayar, untuk mengambil dosa-dosa orang Islam. Coba silakan dibuka surat Al-Hijr surat 15 ya. Ayat 1 ya. Intinya orang ahli tauhid ya, orang ahli tauhid innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini meninggal. Oke, Ibu, jadi di antara keutamaan tauhid itu ketika tauhid seseorang sangat kuat itu kalau dia mempunyai dosa-dosa besar itu bisa diampuni gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu silakan dibuka surat An-Nisa 48. Oke. Itu kan Allah mengatakan, sudah ketemu enggak? An-Nisa 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya kan? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi orang kalau mati dalam kondisi musyrik tanpa tobat sebelum itu, selama-lamanya tidak akan diampuni oleh Allah taala. Bagaimana dengan semua amal solehnya? Gara-gara dia musyrik, semua amal solehnya dihapus oleh Allah taala, habis, enggak ada wujudnya. Nah, karena dia musyriknya Abu Thalib itu loh, kayak Abu Thalib. Perjuangannya kan besar sekali membela Rasul, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Gara-gara ditalkin enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, selama-lamanya, Bu, dalam neraka ini. Ayat selanjutnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sudah ketemu belum? Halo, surat An-Nisa 48. Nggih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dia kehendaki. Jadi ada orang-orang itu memiliki dosa-dosa besar. Nggih. Memiliki dosa-dosa besar. Cuma dia ahli tauhid, itu bisa dosa besarnya ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dosa besar itu apa? Bunuh orang dosa besar enggak? Melacur dosa besar enggak? Nah, pernah dengar enggak cerita orang dari Bani Israel membunuh 100 orang kemudian diampuni Allah Ta'ala? Iya. Ini masalah hati. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hati kita itu hati yang betul-betul bersih, tulus gitu kan. Jadi masalah hati. Jadi orang ini yang membunuh 100 orang itu kan belum melakukan amal soleh apapun kan ya. Sampai malaikat rahmat dengan malaikat adab itu kan bertikai. Ini bagian itu ini. Jadi sing malaikat adab. Karena dia wis mateni 100 orang, tidak punya amal kebaikan sedikit pun. Ya kata malaikat rahmat, enggak bagian ini wong dia lu istobat tok mau pergi ke kampung yang bagus itu gitu, enggak mari-mari. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mengirim malaikat ketiga dalam bentuk manusia, ya wis diukur gitu kan. Mana yang lebih dekat? Kalau lebih dekat kepada kampung yang baik, maka dia masuk surga. Gitu itu lebih dekat kepada kampung yang buruk, Bu. Terus Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada bumi, bumi maju kon itu gitu. Maju segini. Iya. Tapi kan menang kan? Jadi dadanya itu maju gini loh. Akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat juga, wanita pelacur kan, gara-gara memberi minum marmut atau apa? Terwelu anjing. Diampuni kan? Jelas Bu nggih? Terima sekarang Bu. Iya, harus diterima. Makanya jenengan pernah dengar hadis kartu mboten? Pernah mendengar hadis kartu mboten? Kartu miskin. Iya, jadi ada hadis itu namanya hadisul bitokoh. Bitokoh itu kartu. Jadi ceritanya ada orang itu dihisab sama Allah Ta'ala dan dia memiliki tis'atun wa tis'una sijillan, memiliki 99 catatan dosa. Jadi ada sijil, apa itu sijil? Catatan dosa ada berapa? Ada 99. Kata Nabi, kullu sijillin madul basar. Jadi masing-masing catatan dosa ini itu panjangnya sejauh mata memandang, dan ada 99 berarti dosa umatnya gitu. Akhirnya dia ketika sudah merasa putus asa, waduh wis gak urungan nang neraka iki, ya Allah piye ngene kira gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keutamaan tauhidnya, makanya Bapak Ibu harus belajar tauhid ya. Karena banyak orang itu merasa wis bertauhid tapi belum bertauhid. Kayak masalah riya aja itu kan paling ditakutkan Nabi atas para sahabat daripada dajjal. Para nabi loh, bukan kita loh ya. Nabi Ibrahim saja doanya apa? Wa jinnubni wa bani ya an na'budal asnam, hindarkan aku dan keluargaku dari nyembah berhala. Padahal siapa itu yang berdoa? Nabi Ibrahim padahal. Nah, kembali kepada haditsul bitaqah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kartu. Makanya disebut hadis bitaqah, karena bitaqah adalah kartu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ditimbang, karena timbangan kan punya dua piringan. Jadi yang 99 sijil ditaruh di sini duluan. Gini kan, misalnya ukakan banyak gitu, terus kartunya ditaruh di tul gitu, langsung terbang semua itu yang 99 sijil itu lebih beratan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Akhirnya dia diampuni sama Allah Ta'ala. Oke, jadi ini keutamaan tauhid. Cuma ya kemudian kita jangan merasa wis bertauhid sehingga delurung tandelurung. Sehingga melanggar aku lebur tahan gak apa-apa, dosa-dosa didik gak lah diampun demi Allah, ya enggak. Ya nek tahan kita memang kuat, kalau enggak ya. Jadi gitu Bu, jelas gak? Oke, jadi ya tadi surat Al-Hijr sudah ketemu. Surat Al-Hijr. Jadi sebelum ke Al-Hijr ini surat siapa tadi? Surat An-Nisa 48. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapapun yang dia kehendaki. Jadi orang ahli tauhid itu pasti masuk surga. Cuma ada yang masuk surga sempurna, ada yang masuk surga tidak sempurna. Masuk surga sempurna itu langsung masuk tanpa azab, tanpa hisab. Insya Allah kita semua di sini ibu-ibu. Amin. Okay? Nah, adapun yang masuk surga tidak sempurna itu nanti diazab dulu. Ya mampir sehari, dua hari di neraka. Sehari 1000 tahun. Oke, umur kita enggak mungkin 100 tahun ya. Iya, dan ini yang 1 bulan gitu kan. Ya Allah naudzubillah. Oke. Gitu. Nah, ini pada surat Al-Hijr sudah ketemu. Kan ayat 1 2 3 itu. Alif lam ra ya tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Terus ini rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, artinya apa itu? Halo, apa sudah waktunya pulang kan? Okay. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, artinya apa itu? Okay. Yang keras Bu. Yang baca enggak jalan kok baterainya ya Mas. Nggih. Nggih monggo, Bu Lisa soalnya kenceng gitu monggo Bu. Iya. Jadi rubama itu barangkali, kadang-kadang. Cuma maknanya kalau kadang-kadang di sini itu pasti. Jadi intinya orang kafir itu pasti nanti berharap andaikan dahulu mereka itu muslim. Ini muslim yang bertauhid. Karena muslim itu ada muslim munafik, ada muslim fasik, ada muslim kafir, muslim musyrik itu ada. Ya ini muslim yang bertauhid. Jadi ceritanya begini. Kalau panjenengan baca asbab nuzulnya, ya enggak ada asbab nuzulnya sih, tapi Ibnu Katsir itu menjelaskan hadis Bapak Ibu ya dalam penafsiran ayat ini. Jadi yang namanya orang ahli tauhid ya itu kan masuk neraka bersama-sama ya, ketemu dengan orang ahli neraka. Nah, ketika dalam neraka dibuli, ya, percuma sampean biyen mengucapkan la ilaha illallah, percuma sampean biyen sujud, wong gak urungane ya disik sampe aku nang kene bareng-bareng gitu. Nah, Allah ndak terima. Akhirnya orang muslim ini dientas, ibaratnya kan tahu digoreng begitu, dientas biar jadi tahu yang bagus, sementara mereka dibiarkan gosong di dalam neraka. Jadi orang Islam itu, ahli tauhid itu, andaikan masuk neraka tidak abadi. Tidak apa? Abadi. Tapi kalau orang kafir selama-lamanya tidak ada kesudahan, na'udzubillah gitu loh. Makanya Allah mengatakan pasti orang-orang kafir itu nanti mereka akan sangat berharap andaikan dahulu mereka itu muslim. Makanya Allah kemudian arem-arem kita. Apa arem-arem? Yang dimakan dari nasi itu ya. Allah Ta'ala itu arem-arem kita kan. Kadang-kadang kita itu sebagai muslim itu nolongso gitu kan ya. Oh ini arem-arem gitu. Bukan nogosari. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita sebagai muslim kan nolongso mungkin ya. Karena memang orang Islam itu kan nok dindi itu kan dibuat kalah-kalahan kan. Nok Cina dipateni, nok Palestina digitukan, di Suriah disiksa, nok Burma digitukan ya kan. Nok Rempang dipelukuto ya kan. Iya, saya enggak tahu tapi katanya begitu gitu. Nah, akhirnya kata Allah, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamu." Lanjutan tadi itu Al-Hijr. Dzarhum ya'kulu, biarkan mereka makan. Wa yatamatta'u, berpuas-puas. Wa yulhihimul amalu, apa arti wa yulhihimul amal? Iya, jadi dilalaikan dengan angan-angan kosong, fasaufa ya'lamun, mereka pasti akan tahu-tahu apa? Tahu ketika mereka masuk neraka enggak bakalan bisa keluar. Itu naudzubillah. Nggih? Itu. Ada pertanyaan lagi, Ibu-ibu? Ini berarti dilanjutkan bulan depan nggih, boleh saya nggih sisanya ini? Monggo ada lagi ditanyakan Ibu-ibu? Monggo Bu silakan. Dalam Bu. Nggih. Dalam Bu. Tanda-tanda orang zalim. Jadi pertama zalim itu kan ada tiga. Zalim itu ada tiga. Pertama, zalim yang tidak akan diampuni Allah Ta'ala sama sekali, itu adalah berbuat syirik. Sebagaimana perkataan Luqman kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun." Apa? Azim. Ini kan pesan Luqman ya, dalam surat Luqman. "Hei anakku, ojo musyrik pian ya." Karena syirik itu kedzaliman yang sangat besar. Jadi orang kafir itu zalim. Allah menciptakan dia, ngasih dia rezeki, ya. Menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada, jadi manusia, bukan jadi cacing, bukan jadi cebong, bukan jadi kecoa, ya kan? Jadi manusia dikasih rezeki sama Allah, kok bisa-bisanya nyembahnya kepada selain Allah. Jadi itu kesyirikan yang paling besar itu namanya dzalim. Ya, kedzaliman yang paling besar itu adalah syirik. Yang kedua, zalim kepada makhluk. Zalim kepada makhluk ini sama Allah nanti pasti diusut, tidak akan dibiarkan sedikitpun. Nah, biasanya zalim sesama makhluk ini terjadi pada masalah harta, masalah darah, masalah kehormatan. Masalah harta mungkin utang kepada orang, enggak bayar-bayar, kondui sak minggu balik tapi setahun gak balik-balik. Nah, emang ini hati gak balik no. Atau mungkin ya pokoknya nyolong lah, ngerampas segala macam dengan segala berbagai bentuknya itu harta. Kemudian masalah apa tadi satunya, darah, mungkin pernah bunuh orang, pernah nempeleng orang sampai keluar darah, sampai mimisan barang itu zalim. Kemudian masalah kehormatan, ngerasani orang, memfitnah orang, menghiba orang, ini tuh hutang semua, pasti sama Allah Ta'ala diusut. Itu kedzaliman yang kedua. Kemudian kedzaliman yang ketiga, ini yang sangat banyak diampuni Allah Ta'ala. Itu orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Nggih, mungkin pernah sehari enggak puasa tanpa uzur, kan dosa besar itu kan. Tapi karena ini antara dia dengan Allah, Allah banyak mengampuni. Pernah tidak sholat, sengaja tidak sholat, pura-pura jadi kafir, kan gitu kan misalnya ya. Jadi begitu. Atau bentuk kedzaliman yang lain, ibu-ibu, kadang orang itu mendzalimi dirinya atas nama ibadah. Paham gak? Orang mendzalimi dirinya atas nama ibadah, padahal Islam bukan seperti itu. Makanya kan ada orang sing datang kepada Nabi tapi Nabi tidak ada, berjumpa dengan istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah, dijelaskan Nabi itu begini-begini. Akhirnya mereka menyimpulkan, itulah Nabi. Karena sudah diampuni dosanya yang lalu maupun akan datang. Ya, pantas beliau amalnya sederhana, santai-santai gitu. Nek aku, kata salah satu mereka, kalau saya akan selamanya puasa, tidak akan berbuka. Yang satu bilang saya akan sholat malam terus gak akan tidur. Pernah dengar hadis ini enggak? Yang satu bilang saya gak akan menikahi wanita selama-lamanya. Fokus ibadah. Nah, ini zalim mendzalimi diri sendiri atas nama ibadah. Justru kalau ada orang-orang menghalalkan yang haram, mis aku gak mau makan daging. Nah, kalau makan dagingnya itu dia beranggapan dengan itu mendapatkan pahala lebih banyak, bukan karena hipertensi misalnya ya. Berarti itu aliran sesat itu. Ya, karena dia menghalalkan yang apa? Mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu zalim, Bu, namanya, Bu. Dan zalim itu kan intinya kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ya. Oke, jelas nggih? Tadi yang bertanya mana? Oh, nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun, ah? Oh, nggih. Maghrib jam pinten? Bentar lagi. Nggih, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.